بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، بركات أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى dalam kitab Riyadhus Salihin bab bayan kasratut turuq al khair, hadis yang ke-11, qala anhu, yani an Abi Hurairah, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطرق من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما الرجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على طريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Di dalam hadis yang pertama, Rasulullah mengatakan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku telah melihat seseorang yataqallab, oleh para ulama diartikan yataqallab artinya yatana'am, menikmati di dalam surga, fi syajaratin qata'aha min tariqin min dhahri tariq, disebabkan dia telah memotong sebuah pohon yang berada di tengah-tengah jalan atau menghalang-halangi jalan, karena tu'di al-muslimin, yang mengganggu kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, aku telah melihat seseorang yang menikmati di sorga disebabkan dia telah memotong sebuah pohon yang menghalangi jalannya kaum muslimin. Di sini Rasul mengatakan apa? Laqad ra'aitu, saya melihat. Rasul sendiri langsung melihat ada seseorang di sorga dikasih ganjaran oleh Allah dengan penuh kenikmatan dikarenakan perbuatan dia memotong pohon yang menghalangi atau mengganggu jalannya kaum muslimin. Wa fi riyatin marra rajulun bi ghusnin shajaratin ala dhahri tariq. Dalam riwayat lain, seseorang berjalan di satu jalan, dia melihat ada ranting besar di badan jalan. menghalangi badan jalan. Maka dia mengatakan, wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin la yu'dihim. Aku, wallahi demi Allah, aku akan singkirkan pohon ini dari jalan muslimin sehingga tidak mengganggunya. Fa'udkhila al-jannah. Oleh karena perbuatan ini, diterangkan dia pun dimasukkan ke sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala tariq. Di dalam riwayat lain, ketika seseorang berjalan di satu jalan, dia dapati adanya ranting yang penuh dengan duri di tengah jalan. Fa'akharahu, maka disingkirkan ranting itu. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu, maka Allah pun bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni orang itu tadi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hadis ini kita, dalam tiga hadis ini kita melihat bahwa ada satu perbuatan ringan, yaitu menyingkirkan gangguan di jalannya kaum muslimin. Apabila itu dilakukan dengan ikhlas, akan menyebabkan dia masuk surga, memperoleh maghfirah Allah, memperoleh kenikmatan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang dilakukan adalah ringan, tetapi akibat yang dia peroleh, balasan dari Allah, sangat besar kenikmatan yang dia peroleh. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hadis ini. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Mu'allif Imam Nawawi rahimahu ta'ala telah menukilkan satu hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah fi syajaratin qata'aha min tariq min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Wa fi riwayatin الأخرى أنه دخل جنة وغفر الله له بسبب غصن أزاله عن الطريق مسلمين. Di riwayat lain diterangkan bahwa orang itu telah dimasukkan ke dalam surga dan Allah ampuni dosanya dengan sebab batang pohon yang dia singkirkan dari jalannya kaum muslimin. Sawa'an kana hadha ghasnu min fawqin yu'dihim min 'inda ru'usihim aw min asfal yu'dihim min jihah arjulihim. Kata Syekh, batang ini bisa jadi ganggu orang itu dari sisi atas kepala, atau bisa ganggu juga dari sisi bawah kakinya. Ketika batang itu roboh tapi belum putus atau condong, masih tertahan di pohon tapi sudah turun, maka bisa jadi pohon-pohon itu akan mengganggu badan bagian atas kepala ataupun sekitar itu. Akan tetapi kalau sudah terputus tergeletak di bawah, maka itu akan mengganggu kaki kaum muslimin yang melewatinya. Dan diterangkan dalam hadis, pohon yang dimaksud lebih-lebih ketika pohonnya berduri. Maka pohon yang berduri sangat berbahaya, baik dia ada di atas ketika menghalangi jalannya kaum muslimin, mengganggu jalan kaum muslimin yang doyong ke jalan, ataupun sudah di bawah. Al-muhim, baik itu di atas ataupun di bawah, ketika pohon itu ranting pohon itu menghalangi jalan kaum muslimin, itu perlu kita singkirkan. Al-muhim anna ghassun syauqin yu'dhi al-muslimin fa azalahu 'anil tariq. Yang jelas dia adalah batang pohon yang berduri yang mengganggu jalannya kaum muslimin, maka orang itu pun menyingkirkannya. Ab'adahu wa nahahu fa syakarallahu lahu dhalik wa adkhalahu al-jannah. Yang jelas orang itu telah menyingkirkan batang pohon itu dari jalan, maka Allah pun bersyukur kepadanya dan Allah pun memasukkan surga orang itu. Ma'ana hadzal ghass idza azal muslimin fa inna ma yu'dhihim fi abdanihim. Batang pohon ini ketika ada di jalan itu kan mengganggu badannya kaum muslimin. Walaupun dia cuma mengganggu badannya kaum muslimin, wa ma'a dzalika ghafarallahu li hadza ar-rajul wa udkhilahu al-jannah. Walaupun demikian, yang terganggu adalah badannya, tapi dengan perbuatan itu Allah berikan ampunan kepada orang itu dan Allah masukkan dia ke surganya. Maka Syekh mempunyai kesimpulan, fafihi dalilun ala fadilatul izal adza anit tariq. Di dalam hadis ini ada satu faedah yang bisa kita ambil padanya, dalil bahwa di sana ada fadilah, ada keutamaan izalatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wa annahu sabab lidukhul jannah. Dan perbuatan ini menjadi sebab seseorang masuk surga. Ketika seseorang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, apapun jenis gangguan itu, maka menjadikan sebab seseorang masuk surga. Fafihi aidan dalil. Di situ juga ada dalil pula. Ala anna jannah mawjudah al-an. Bahwa surga sekarang ada. Kok bisa? Li'ana Nabi SAW ra'a hadzal rajul yataqallab fiha. Karena Rasul melihat sendiri orang itu sedang bergelimang menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Rasul tidak pernah berdusta. Maka ketika Rasul memberitakan kepada kita bahwa beliau alaihi salatu wasalam telah melihat sendiri orang itu menikmati surganya, menunjukkan surga itu sekarang sudah ada. Wa hadza amrun dalla alaihi kitab wa sunnah. Dan perkara ini tentang surga itu ada dalil dari kitab dan sunnah. Wa ajma' alaihi ahlussunnah wal jamaah, dan telah sepakat para ulama ahlussunnah wal jamaah mengatakan bahwa surga sekarang sudah ada. Anal jannah mawjudah al-an. Walihada qala Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Oleh karena itu Allah terangkan dalam ayat surat Al-Imran ayat 133, Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju maghfirah Allah untuk memperoleh ampunan dari Allah. Wa jannatin ardu as-samawati wal ard, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luas surga itu. Arduha as-samawati wal ard, seperti langit dan bumi. Luasnya surga yang Allah bangun, yang Allah ciptakan, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang itu semua Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. U'iddat yakni hayyah, wa hadha dalil ala anna mawjudah al-an. Kalimat u'iddat itu menunjukkan adanya, wujudnya. Sekarang itu surga itu ada, betul-betul ada. Kama anan nar aidun mawjudah al-an, sebagaimana juga neraka. Neraka itu sekarang ada. Sudah Allah ciptakan. Wala tafniyani abadan. Keduanya, surga dan neraka tidak akan pernah fana. Terus ada terus. Tidak mungkin fana. Wala tanfiyani abadan. Khalaqahuma Allahu azza wa jalla lil baqa la al fana lahuma. Allah ciptakan keduanya untuk baka, untuk tetap ada, tidak untuk dihilangkan. Tidak mungkin fana. Wa man dakhalahuma la yafni aidan, faman kana min ahli jannah kana khalidan mukhlidan fiha abadan abidin. Dan barang siapa yang masuk, maka dia pun akan kekal di dalamnya. Maka ahlul jannah, penduduk surga, mereka akan kekal abadi di surga. Penduduk surga akan kekal abadi dalam. Wa man kana min ahlun nar dakhala khalidan mukhlidan fiha abadan abidin. Demikian pula penduduk neraka, dia akan kekal di dalamnya abadan abidin. Sekarang yang ketiga. Wa fi hadzal hadis dalilun. Di dalam hadis ini juga ada dalil lain yang ketiga. Apa itu? Ala anna man azala 'anil muslimin adza falu hadza tsawab al-'adzim fi amal hissi. Kata Syekh, dari hadis ini pula ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Apa itu? Kalau di dalam hadis menyingkirkan gangguan yang akan menimpa muslimin, itu memperoleh pahala. Kalau gangguan itu gangguan masalah hissi, kita singkirkan, akan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bi amr ma'nawi. Bagaimana kalau yang kita singkirkan itu gangguan yang sifatnya maknawi? Kalau hissi yang menyangkut masalah badan, yang mengenai badan kita. Adanya duri di jalan itu hissi. Adanya lubang yang kita akan terjerembab di situ, hissi itu, badan kita yang terkena. Adanya paku, adanya batu yang besar, itu semua menyangkut gangguan-gangguan hisi yang akan mengenai badan kita. Lah, Syekh melemparkan pertanyaan yang untuk kita berpikir sejenak, fakaifa bi amr ma'nawi? Bagaimana kalau gangguan itu sifatnya ma'nawi yang arahnya ke kalbu, yang akan mengganggu keimanan kita? Kalau ada gangguan yang akan mengganggu keimanan kita atau yang sifatnya ma'nawi, itu lalu bagaimana? Syekh menerangkan lanjutnya. Hunaka ba'dhan nas wal iyadu billah ahli syarr wal bala. Di antara manusia kita dapati dari manusia itu ada ahli syarr wal bala. Kerjaannya cuma bikin onar, kerusakan dan memberi racun-racun bala. Wa afkaru khabithah, menebarkan fikrah-fikrah yang jelek, fikrah-fikrah sesat. Wa hunaka ba'dun nas wal iyad wa akhlak sayyi'ah, dan menebarkan akhlak yang jelek. Wa yasudduna an-nas 'an dinillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah. Maka kata saya, فَإِزَالَةِ هَؤُلَاءِ أَنِ طَرِكَ مُسْلِمٍ أَفْضَلْ بِكَثِرُ وَأَعْضَمْ أَجْرٍ إِنْدَ اللَّهِ. Maka kalau ada orang yang menyingkirkan gangguan di jalan kaum muslimin dari sisi maknawi ini, gangguan-gangguan fikrah, gangguan-gangguan akhlak, gangguan-gangguan pemikiran, dari kesesatan pikiran, dari kesesatan akhlak atau kejelekan akhlak, baik hisbiyah atau mulhid atau yang serupa itu, maka kata Syekh, kalau ada pelaku yang mau menyingkirkan gangguan kaum muslimin dari sisi maknawi ini, maka yang demikian itu afdal bikathir wa a'zam ajran indallah. Kalau kamu lakukan seperti itu, maka ini lebih afdal dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau gangguan yang hissi semua orang yang mau berbuat bisa, kalau gangguan maknawi siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ambilmu yang belakangnya, yang noleh. Orang yang berilmu dan juga penguasa. Orang yang berilmu dengan ilmunya, dia bisa mencegah, menerangkan kepada umat bahwa ini adalah kesesatan dan ini adalah kejelekan, ini adalah akhlak yang jelek, diterangkan kepada umat. Bahayanya dari sisi akidah, bahaya dari sisi akhlak, diterangkan. Dan ini yang mampu lakukan adalah orang yang berilmu dan talabul ilm. Maka bersyukurlah antum Allah berikan kesempatan untuk belajar talabul ilm, sehingga semoga antum termasuk salah satu yang mampu menjalankan imatatul adza anit tariq dalam makna hissi dan ma'nawi. Fa'idha فإذا عزيل الأذى هؤلاء إذا كانوا أصحاب الأفكار خبيثة سيئة إلحادية يرد عليها وتبطل أفكارهم. Maka menyingkirkan adha haula, menyingkirkan gangguan dari mereka, yaitu orang-orang yang punya pemikiran yang jelek, yang sesat, yang ilhad. Maka ketika dibantah, adanya bantahan kepada mereka, adanya keterangan yang bisa membatalkan, orang bisa tahu tentang batilnya pemikiran mereka, itu satu perbuatan termasuk menyingkirkan adza yang Allah akan berikan pahala lebih besar dari pahala adza apa imatul adza anil hissi. Wa in lam yujad dzalika syai'an wa idza lam yujad dzalika syai'an qutiat a'naqahum. Kalau ternyata tidak ada perubahan, tidak apa, tidak bisa diharapkan sedikit pun, maka kata Syekh qutiat a'naqahum, potong leher-leher mereka. Li'anna Allah yaqul fi kitabihil aziz, karena Allah telah berfirman, innama jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ini, sesungguhnya balasan atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan menebarkan fasad di muka bumi ini adalah apa? Yuqattalu au yusallabu, dipotong lehernya atau disalib dia, au tuqatta aydiyahum adiyuhum wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kakinya silang. Ayun fauna minal ardi, atau diasingkan dari apa orang-orang di bumi ini. Artinya imak di penjara atau ditaruh di pulau di satu tempat sendirian. Diasingkan. Kata Syekh rahimahullah, waw huna, waw huna yakulu ba'dal ulama innama litanwi', kalimat ayyuqattalu aw yusallabu aw yang ada di situ. Sebagian ulama mengatakan ini litanwi, artinya bermacam-macam, menunjukkan adanya hukuman atas orang yang apa melakukan perbuatan kerusakan atas agama, memerangi Allah dan Rasulnya, itu ada sekian bentuk hukuman yang akan ditimpa mereka. Yakni annahum yuqtaluna wa yusallabuna wa tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin wa yanfu minal ard. Ini macam-macamnya. Bisa jadi orang itu dibunuh, dipotong lehernya, atau disalib, atau dipotong kaki dan tangannya secara silang, kalau tangannya kiri, kakinya kanan, kalau tangannya kanan, kakinya kiri. sehingga betul-betul dia tidak bisa berbuat kecurangan lagi, kerusakan lagi. Atau dia diasingkan atau dipenjara. Hasab jarimatahum, sesuai dengan perbuatan kerusakan yang dilakukan, dosa yang dilakukan apa, maka masing-masing perbuatan dosa itu ada apa? Ada balasannya. Kalau berat, maka sampai dibunuh. Kalau di bawah itu disalib. Kalau di bawah itu dipotong apa? Silang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa qala ba'du ahli ilm bal auhuna litahyir. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa waw di sini bukan litanwi tapi tahyir, boleh milih. Sang hakim boleh milih mana. Ai ana waliul amr muhayyir. In syaa'a qatalahum wa salabahum wa in syaa'a qata aydihim wa arjulahum min khilaf wa in syaa'a nafahum min al-ard. Tergantung waliul amr. Perlu diingat, pelaku itu semua adalah waliul amr, bukan semua kaum muslimin bebas melakukannya. Ada orang fasad, ada orang kufur, ada orang menyebarkan kemungkaran, langsung di apa, dipotong. Tidak, tidak boleh demikian itu. Tetapi yang boleh melakukan itu adalah waliul amr. Nah, waliul amr boleh memilih sesuai dengan keadaan yang ada atau yang dipilih oleh waliul amr. Kadang si fulan melakukan ini dilakukan dengan apa? Diasingkan saja, atau kadang dia melakukan dipotong dan sebagainya. Tergantung waliul amr. Itu hak pilihan ada pada waliul amr. Hasab ma yura fihi maslahah, tergantung maslahat yang dia lihat. Kalau ada maslahat cukup dengan disingkirkan saja, maka itu dilakukan. Kalau maslahatnya perlu, karena sudah terlalu sering, terlalu banyak orang melakukan bermudah-mudahan, mungkin menurut maslahat dipenggal sehingga jadi pelajaran buat yang lain, mungkin saja. Kalau ini dianggap maslahatnya, maka waliul amr boleh melakukan itu. Yang jelas, menurut pendapat kedua, itu waliul amr boleh memilih salah satu dari hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi, au di situ, litahyir, sebagai pilihan. Kata Syekh, wa hadzal qaul qaulul jayyid jiddan. Syekh menganggap bahwa qaul yang kedua ini pendapat yang sangat bagus. Artinya, waliul amr sesuai dengan keadaan memilih mana yang lebih bermaslahat sesuai kondisi dan keadaan di negara yang dia ada. Ayuhuna litakhyir au huna للتخيير لأنه ربما يكون هذا الإنسان جريمة ظاهرة وسهل ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا ويكون مضلا للأمة. Bisa jadi perbuatannya perbuatan yang nampak tapi sahal saja, atau bisa jadi dia sesat, sangat apa, menyesatkan untuk umat, sehingga tergantung kondisi mana yang akan dipilih oleh waliul amr. Wal wajib ala walatul umur ayazilu al adza an tariq al muslimin. Yang jelas bahwa seorang waliul amr wajib atas dia untuk menyingkirkan gangguan-gangguan di jalannya kaum muslimin. Ay ayazilu kull da'iyah ila syarr wa au ila ilhad au ila majun atau ila al-fusuq bihaitsu yumni'a min an-nashr ma yuridu min ayyi shay'in kana min asy-syarr wal fasad. Hadha huwa al-wajib. Yang jelas wajib atas walil amr untuk menyingkirkan gangguan di jalan, baik apa yaitu dia menyingkirkan dai-dai syar, para dai yang mengajak kepada kesesatan, kejelekan, atau mengajak kepada ilhad, mulhid, atau kepada perbuatan-perbuatan dosa. Maka yang harus dilakukan oleh seorang penguasa adalah menghalang-halangi mereka untuk mereka berdakwah. Jangan dibiarkan mereka apa menyebarkan kejelekannya atau kesesatannya. Ini adalah wajib. Jadi walaupun umur harus mencegah apa? Harus menyingkirkan gangguan-gangguan di jalanan, baik jalan sifatnya hissi. Sekarang kita sering lihat jalan-jalan yang bergelombang atau apa? Tempat-tempat yang berbahaya, yang sampingnya jurang perlu ada perlindungan, atau yang sifatnya maknawi yaitu dari dai-dai kepada kesesatan, enggak boleh dibiarkan. Para pencuri-pencuri, para walhasil gangguan-gangguan itu semua ulatul umur wajib menyingkirkannya. Walakin la syak ana ulatul umur alladzina walahumullah alal muslimin fi ba'dihim taksir. Ya, kita tidak bisa dipungkiri banyak para penguasa yang Allah berikan mereka untuk apa memimpin kaum muslimin, banyak pula yang apa yang taksir, kurang perhatian dalam hal ini. Wa fi ba'dihim tahawun, sebagian lagi bermudah-mudahan di dalam masalah urusan kaum muslimin. Adanya apa sesuatu yang berbahaya di jalanan dibiarkan, adanya penyebaran kesesatan dibiarkan, atau bermudah-mudahan sudah ini kan masih kecil, nanti saja. Yatahawanuna bil amr fi awal hatta yanmu wa yazdad. Ketika penyebaran kesesatan itu masih kecil, itu banyak para wulatul umur menggampangkan, menganggap ringan masalah ini, sudah biarkan. Dianggap kecil sampai dia tumbuh dan berkembang, sampai akhirnya besar dan menyulitkan. Wahaina idin yu'jizuna anis saddiha wa kaffiha wa kaffihi. Maka ketika sudah besar, haina idin yu'jizuna an saddihi wa kaffihi. Dia kerepotan, merasa putus asa, tidak mampu, sudah besar ini. Kalau saya lakukan, bisa terjadi apa? Huru-hara di sana sini, sedemo di sana sini, karena sudah kadung besar. Di banyak tempat pemerintah daerah kita melihat atau mendengar kesulitannya mereka mengurusi para apa? Anak-anak pang, karena sudah besar, sudah menasional gejalanya, Kalau satu daerah menangani, langsung digeruduk rame-rame. Jadi masalah di daerah itu. Maka banyak daerah-daerah membiarkan. Kenapa? Karena waktu kecil tidak cepat-cepat ditangani. Cuma anak-anak, nanti juga bosan sendiri, nanti juga sadar sendiri. Ternyata tambah besar dan tambah besar. Wallahu a'lam. Fal wajib ayuqabil syarr min awali amrihi biqata'i dabirihi hatta la yantashir wala yadhillu an-nas bihi. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menghadang atau dihadapi syar itu dari awal mulainya, sudah diurus, sudah ditangani dari sejak awal perkara itu, yaitu dengan ditumpas pelaku-pelakunya atau pencetus-pencetusnya. Hingga tidak menyebar yang seperti ini, kesesatan itu tidak menyebar kepada manusia. Tidak dibiarkan. Alhamdulillah, jazakallah khair pemerintah, ketika mulai tersebarnya orang-orang mengaku kerajaan-kerajaan yang tiba-tiba menjadi banyak, dengan cepat pemerintah menumpas semua itu. Alhamdulillah. Karena sudah mulai banyak orang terbawa dan tertipu oleh mereka. Al-muhim ana izaratul adza anit tariq. At-tariq al-hissi tariq al-aqdam. والطريق المعنوي طريق القلوب والأمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق هذا طريق له مما يقرب إلى الله. Kata Syekh, yang jelas bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan dalam arti jalan hissi, yaitu jalannya kaki, atau tariq ma'nawi, jalan yang ma'nawi, yaitu jalannya qalbu, iman, akhlak. Semua itu merupakan perbuatan itu kalau dijalankan al-amalu ala izalatil adha an hadha tariq kulluhu mimma yuqarrib ila Allah. Kalau kita jalankan jalan ini semua, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izaratul adzani tariq qulub wal amal salih a'zam ajran wa ashad ilhahan min izaratul adzani tariq al aqdam. Perlu digarisbawahi, Syekh menekankan bahwa kita menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan qalbu dan amal soleh itu lebih besar pahalanya, lebih kuat pengaruhnya dari menyingkirkan gangguan tentang gangguan jalannya kaki. Ini kesimpulan yang Syekh berikan, bahwa kita berupaya menyingkirkan gangguan yang sifatnya maknawi itu lebih besar pahalanya dibanding menyingkirkan gangguan yang sifatnya hissi. Lah, gangguan yang hissi saja seperti dalam hadis, sebegitu besarnya, apalagi kalau kita menyingkirkan gangguan yang sifatnya maknawi. Khulasah, di dalam hadis ini kita melihat adanya kesempatan kita berbuat kebajikan dan menunjukkan bahwa sangat banyaknya jalan kebajikan yang bisa kita lakukan yang akan mengantarkan kita